apa hukum nikah masal? Kalau syarat-syaratnya jelas ada wali, ada mahar, ya, kemudian masing-masing terhijab. Nah, secara zahir tidak mengapa insyaallah taala. Nah, hanya saja kadang-kadang cara-cara yang seperti ini, pernikahan masal, yang menentukan itu bukan yang mau menikah, tapi pimpinan. Ya, kalau ada satu pesantren tertentu misalnya mengadakan nikah masal, maka yang memilihkan si fulan cocok dengan fulanah itu pimpinan, bukan selera sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, lalu apa hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang untuk melihat calon pasangannya? Ya. Sebagaimana seorang hendak membeli barang, ya lihat dulu cocok apa enggak. Kalau enggak cocok ya enggak. Nah, jangan diserahkan pada pimpinan. Pimpinan lihat semua, tidak dihalalkan walaupun dia pemimpin. Tidak boleh bagi pemimpin pondok pesantren untuk melihat akhwat-akhwat itu walaupun tinggal di pondoknya. Nah, ya, walaupun yang dilihat itu fotonya misalnya, lalu kemudian dicocokkan, yang ini cocoknya dengan fulana, ini cocok dengan fulana, tidak benar yang dibikin. Ya, berikan kepada orang yang mau nikah seleranya. Nah, jadi itu yang semestinya. Ya, jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sampai wallahu ta'ala benar atau tidak kejadian bahwa ada yang dipasangkan oleh pimpinannya setelah bertemu, akhirnya tidak ada kesesuaian di antara keduanya. Nah, ya, Allahul musta'an. Itu yang jadi masalah. Ya, sehingga dalam masalah seorang memilih pasangan tidak perlu disampaikan pada pimpinan. Ya, cari dapat nikahi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki.